السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan bab yang berjudul Al-Luqatah Wal-Laqid, yaitu tentang barang temuan dan tentang al-laqid, yaitu anak pungut. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, wa in kanatil luqatatu yasiratan, apabila barang yang ditemukan itu yasirah, sesuatu yang sepele atau sesuatu yang dianggap remeh. Apa definisinya yang dimaksud dengan yasirah atau sesuatu yang sedikit? Wahia mimma la yuta'assafu alaihi, yaitu sesuatu barang temuan yang dia la yuta'assaf, tidak disesali oleh pemiliknya ketika dia hilang. Mungkin pemiliknya akan mencari, tetapi tidak akan sampai yata'assafu alaihi, tidak akan sampai dia menyesal dengan barang, hilangnya barang tersebut. Wa yu'radu anhu ghaliban, dan dalam banyak kondisi orang akan melupakannya. Artinya dia akan berpaling dari barang tersebut karena mungkin dia anggap tidak terlalu memiliki nilai yang mahal, ya, tidak terlalu memiliki nilai barang. Maka barang-barang seperti ini, kata beliau, lam yajib ta'rifuha sanatan, tidak wajib diumumkan selama satu tahun. Ya, misalnya kita menemukan sebuah pensil, atau menemukan misalnya uang 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah, itu tidak perlu kita mengumumkannya selama satu tahun. Atau menemukan satu buah permen, ya, yang harganya dijual 1.000 dapat 4, kita temukan 1 misalnya. Maka barang-barang seperti ini adalah mimma la yuta'assafu alaihi, di antara barang-barang yang kalaupun dia hilang, maka pemilik barang tersebut, ya, tidak akan menyesali hilangnya barang tersebut. Bahkan dia akan langsung berpaling alias melupakan barang tersebut. Maka kalau jenis barangnya seperti itu, lam yajib ta'rifuha sanatan. Tidak wajib mengumumkan ditemukannya barang itu selama satu tahun. Tidak wajib. Bal zamanan yazunnu anna faqidaha a'radu anha. Tetapi umumkan saja beberapa waktu di mana kita menyangka bahwa kalau kita sudah umumkan begitu lalu tidak ada yang respon, mungkin pemiliknya sudah melupakan barang tersebut. Ya, kita di kelas misalnya menemukan permen. Ini permen siapa nih? Ini permen siapa? Gak ada yang ngaku, saya makan ya misalnya begitu. Itu barang-barang yang yasirah, yang sepele ya, yang sedikit, maka tidak perlu harus diumumkan selama satu tahun. Lalu dikatakan, summa kemudian kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, idza arrafa sanatan, apabila seseorang yang menemukan satu barang itu telah mengumumkan barang temuannya selama satu tahun, lam tadkhul fi milkihi, tidak otomatis masuk ke dalam kepemilikannya atau menjadi milik dia, ya hatta sehingga yakhtaro at-tamalluki, yakhtaro at-tamalluka, sehingga dia memilih untuk memilikinya. Artinya diumumkan setahun, lalu sudah berlalu setahun, itu tidak otomatis menjadi milik dia. Tetapi itu menjadi barang titipan yang harus dijaga. Kalau dia tidak mau menjaganya, ya jangan dia ambil, kan begitu. Jadi berlalunya satu tahun tidak otomatis menjadikan barang itu milik si fulan. Hatta sehingga yakhtaru at-tamalluka bil-lafzi, sehingga dia memilih untuk memiliki barang tersebut dengan ucapan. Misalnya dia katakan, ya sudahlah, udah satu tahun ini barang, tidak ada yang mengaku memilikinya, ini barang saya miliki saja, ini barang saya pakai saja, ini barang saya gunakan saja. Berarti dengan ucapan itu, dia telah yakhtaru at-tamalluka. Dia memilih untuk memiliki barang tersebut. Fa idhakhtarahu malakaha. Apabila dia memilih untuk memiliki barang tersebut, maka dengan ucapan dia, dia katakan aku miliki barang ini, maka dengannya dia memiliki barang tersebut. Ya. Hatta law talafat qabla an yakhtaru lam yadhmanha. Bahkan, kata beliau, seandainya barang yang ditemukan itu talafat, yaitu hilang. Qabla an yakhtaru, sebelum dia memilih untuk memiliki barang tersebut, lam yadhmanha, maka dia tidak harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Ya, karena kan ini sebenarnya orang menemukan barang, dia umumkan, ketika dia ambil barang itu, baik untuk tujuan dia jaga atau dia miliki setelah satu tahun, itu dia dianggap sebagai orang yang dititipi wadiah. Apa itu wadiah? Yaitu titipan. Ya. Dan orang yang dititipkan sesuatu, tangannya itu adalah tangan amanah. Artinya kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban ya atas sesuatu yang mungkin terjadi. Ya tentunya selama tidak ada apa unsur-unsur ya, lagi-lagi sering kita ulang, tidak ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Wa idza tamallakaha tsumma jaa'a sahibuha yawman min ad-dahri falahu akhdhuha bi'ainiha in kanat baqiyatan. Apabila seseorang yang menemukan barang tamallakaha, dia memilih untuk memiliki barang tersebut. Setelah dia umumkan 1 tahun, ya sudah buat saya aja deh ini barang. Ya, summa, kemudian ja'a sahibuha, datang pemilik barang tersebut. Yauman minad dahri, 1 ketika. Ya entah setelah 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan, tiba-tiba datang pemilik barang tersebut. Falahu akhduha, maka pemilik barang itu boleh mengambil barang yang sudah diucapkan oleh penemunya bahwa dia telah memilikinya. Ini sudah 1 tahun, barang ini saya temukan, sudah saya umumkan, tidak ada yang mengaku, sudah saya miliki saja. 3 bulan kemudian datang orang membawakan bukti-bukti bahwa itu miliknya. Apakah perkataan yang menemukan bahwa ini telah menjadi milik saya artinya tidak bisa diambil lagi oleh pemilik aslinya? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi walaupun sudah 1 tahun diumumkan, dan yang mengumumkan mengatakannya sudah saya pakai saja, saya miliki saja, itu tidak menghalangi barang itu untuk diambil oleh pemilik aslinya. Ya, tidak menghalangi barang itu untuk kembali diambil oleh pemilik aslinya. Wa idza tamallakaha, apabila dia memilih untuk memiliki barang tersebut. Tsumma jaa sahibuha, lalu datang pemilik aslinya. Yauman minad dahri, 1 ketika. Falahu akhdhuha, maka pemilik barang itu punya hak untuk mengambil barang tersebut. Bi ainiha in kanat baqiyatan. Ya, barangnya diambil kalau memang masih ada. Barangnya masih ada, berupa sepeda, berupa jam, berupa handphone misalnya. Kalau memang masih ada barangnya, diambil. Ya, barangnya itu diambil. Ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah kita baca sebelumnya, hadis Zaid radhiyallahu taala an, bahwa Nabi bersabda, fa in jaa talibuha yawman minad dahri fa addaha ilaihi, apabila datang pemilik barang tersebut kapanpun, maka serahkanlah barang tersebut kepada pemiliknya. Wa illa, lalu bagaimana kalau seandainya barang itu sudah tidak ada lagi? Pemiliknya datang. Karena dia mendapatkan informasi terlambat, pemiliknya datang. Ternyata barangnya sudah tidak ada. Sudah dijual misalnya. Maka dia berhak untuk mengambil famislaha, yang serupa dengannya. Pak, saya dengar ini dari selebaran ini atau dari koran ini telah ditemukan 1 jam. Ya, 1 jam, 1 jenis jam, mereknya ini ya. Itu punya saya, Pak. Warnanya ini. Lalu bahkan ada nomor serinya sekian. Saya hilang di tempat fulan. Ya, barang itu hilang di masjid ketika saya wudu. Lalu begini dijelaskan, dan semuanya cocok dengan kondisi barang tersebut. Tetapi masalahnya yang menemukan, misal sudah menjual barang tersebut. Karena dia anggap sudah 1 tahun, ya sudah saya jual saja. Maka sang pemilik barang bisa meminta yang serupa. Sudah dijual ya, Pak? Oh, saya nggak mau tahu, Pak. Itu saya dulu, jam itu berharga. Ya, Bapak harus ganti dengan yang serupa. Maka yang menemukan barang harus mendatangkan yang serupa dengan barang tersebut. Au qimataha, atau dia boleh mengambil nilai dari barang tersebut. Ditemukan 1 jam, lalu diumumkan sesuai dengan ketentuan syar'i. 1 tahun tidak ada yang mengaku, dia katakan sudah ini milik saya saja. Dia pakai beberapa saat lalu dia jual. Datang pemiliknya. Dia katakan, mana Pak, saya dengar Anda menemukan jam. Ciri-cirinya seperti ini, hilangnya di tempat ini, bungkusnya ini, talinya ini. Disebutkan semua cirinya, pas. Disebutkan semua cirinya, ternyata pas. Orang yang menemukan berkata, ya Pak, seminggu yang lalu sudah saya jual. Oh, saya nggak mau tahu, Anda harus kembalikan itu barang. Oh, nggak ada lah Pak, itu kan produksi lama, udah nggak keluar. Oh ya sudah, qimatuha. Ya dibayar apa nilainya, nilai barang tersebut. Wa in ta'ayyabat akhadaha ma'al arsh. Ya, kalau ternyata setelah dipakai barang itu ada cacatnya misalnya, maka yang menemukan barang itu harus mengembalikan barang plus arsy-nya, kerugian yang ditimbulkan. Ustadz kok malah jadi orang yang menemukan yang susah? Nah, itu yang kita katakan bahwa kalau kita menemukan satu barang, ya kalau kita tidak yakin bisa amanah, ya nggak usah diambil. Kalau kita yakin, khawatir tidak bisa amanah. Maka kan kemarin kalau para pemirsa Niaga TV masih ingat, kata beliau bahwa seseorang yang menemukan satu barang, kalau dia yakin bisa bersifat amanah, disunahkan dia ambil. Tetapi in khafal khiyanata kurih. Kalau dia khawatir akan bersifat khianat, kalau dia ambil barang itu, maka makruh dia mengambil barang tersebut. Tapi kalau dia sudah mengambilnya, ya dia harus komitmen dengan aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh syariat. Jelas para pemirsa Niaga TV. Lalu dikatakan wa yuqrahul tiqatul fasiqu wa yunza'u minhu wa yusallamu ila thiqatin. Makruh hukumnya orang fasik memungut barang. Apa itu orang fasik? Orang fasik ya mungkin kita bilang ahlul maksiyah, orang yang banyak melakukan dosa. Jadi dia melakukan dosa-dosa ya, walaupun dosa-dosa itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, orang yang seperti itu kalau dia menemukan barang, itu makruh dia mengambil barang tersebut. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna fil luqatati ma'nal wilayati wal amanah. Karena di dalam luqatah itu ada makna menguasai dan menjaga amanah. Sedangkan orang fasik itu tidak bisa dipegang amanahnya. Oleh karenanya dikatakan, wa huwa laisa min ahliha. Orang fasik bukanlah orang yang diberikan amanah. Lalu bagaimana sikap kita? Yunza'u minhu. Barang itu boleh diambil dari orang fasik yang tidak bisa dipercaya amanahnya. Wa yusallamu ila siqqatin. Kemudian diserahkan kepada orang yang lebih terpercaya. Artinya boleh kita katakan, udah deh biar si fulan aja yang nyimpan. Saya khawatir Anda tidak bisa bersifat amanah. Karena saya kenal siapa Anda misalnya. Seperti itu. Wa yudammu ilal fasiki. Lalu bagaimana kalau orang fasik itu tetap ingin menyimpan barang tersebut? Yudammu ilal fasik. Maka orang fasik itu harus diapakan namanya? Dipantau. Siqqatun yushrifu alaihi. Ya harus dipantau oleh orang terpercaya yang mengawasi dia. Fitta'rif. Di dalam mengumumkan barang tersebut. Jangan sampai dia malah tidak mengumumkan barang tersebut. Summa yatamallakaha al-fasik. Kalau sudah satu tahun dan dipastikan bahwa dia komitmen mengumumkan barang tersebut, orang fasik itu bisa saja memiliki barang tersebut. Lalu dikatakan di sini, wala yasihhu laqtul abdi. Tidak sah hukumnya seorang budak memungut barang temuan. Fa in akhadaha as-sayyidu minhu kana as-sayyidu multaqitan. Apabila seorang budak menemukan barang, kemudian barang itu diambil oleh tuannya, ya maka yang dianggap menemukannya adalah tuannya. Nah, itu ketentuan hukumnya begitu. Walaupun sekarang sering kita sampaikan tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Fa idza lam yumkinu hifzul luqatah apabila barang yang ditemukan itu tidak mungkin bisa dijaga. Kalbitih, misalnya yang ditemukan itu sebuah semangka. Semangka kan gak mungkin disimpan satu tahun. Ya, yang ditemukan tidak mungkin dijaga selama satu tahun. Contohnya kalbitih, seperti semangka. Yukhayyar baina aqlihi wa bai'ihi. Maka orang yang menemukan barang yang tidak mungkin dijaga seperti semangka, dia diberikan pilihan antara memakan buah tersebut atau menjualnya. Memakan buah tersebut atau menjualnya. Summa yu'arrif sanatan, kemudian diumumkan satu tahun. Wa in amkana islahuhu karrutabi. Tetapi kalau barang yang ditemukan itu masih bisa disiasati agar dia bertahan lebih lama, contohnya rutab, yaitu kurma basah kita jadikan tamar, kurma kering. Fa in kanal ahazzu fi bai'ihi ba'ahu. Kalau yang terbaik adalah menjualnya, dijual. Au tajfifuhu jaffafahu. Tetapi kalau yang terbaik untuk barang tersebut adalah dikeringkan agar lebih awet, maka dikeringkan. Artinya ambil yang lebih maslahat. Ini berarti kalau luqatah ini lebih kepada makna ta'awun ya. Ta'awun para pemirsa Niaga TV, alal birri wat taqwa. Pembahasan terakhir singkat terkait dengan anak pungut. Anak pungut, bagaimana ketentuan anak pungut? Coba kita lihat. Iltiqatul manbudhi fardu kifayatin. Memungut anak hilang atau anak pungut istilahnya ya, itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau kita menemukan seorang anak di pinggir jalan, dia tidak tahu orang tuanya, atau dia masih bayi ya, tidak bisa bicara karena dia masih kecil, dimasukkan ke dalam kardus, itu mengambilnya adalah fardu kifayah. Karena dia di dalamnya ada makna man ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa seperti dia menyelamatkan seluruh jiwa. Apabila ditemukan anak pungut, hukima bihurriyatihi, maka kita menghukumi anak yang dipungut itu sebagai orang yang merdeka. Jadi ketika kita menemukan seorang anak, ya jangan bingung ini merdeka atau budak. Ya dia kembalikan ke hukum asal, al-aslu fil insan al-hurriyah, kata para ulama. Hukum asal manusia itu adalah merdeka. Wa kadza bi islamihi in wujida fi baladin fihi muslimun wa in nafahu. Begitupun ketika kita menemukan seorang anak, apalagi masih bayi, apalagi atau belum balig misalnya, hukima bi islamihi, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Apabila di negeri tersebut ada kaum muslimin, dan walaupun kaum muslimin di negeri tersebut tidak tahu bahwa anak itu seorang muslim misalnya, yang pasti kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Fa in kana ma'ahu malun muttasilun bihi aw tahta ra'sihi fahuwa lahu. Apabila bersama dengan anak pungut tersebut ada harta yang menempel dengan tubuhnya, misalnya dia pakai kalung atau pakai anting atau pakai gelang atau pakai perhiasan yang lain, maka apa yang ada di bawah kepalanya atau menempel dengan badannya, fahuwa lahu. Maka barang itu milik dia. Jadi enggak bisa kita menemukan anak, wah ini anak ini pakai cincin, bagus misalnya. Berarti cincinnya dianggap barang temuan misalnya. Tidak seperti itu. Ya. Fa idzal taqatahu hurrun muslimun aminun muqimun uqirra fi yadihi. Apabila anak itu ditemukan oleh seorang muslim yang merdeka, yang amanah, yang berada dalam kondisi mukim alias tidak musafir, maka kita biarkan anak itu bersamanya. Wa yalzamuhu al-ishhadu alaihi. Hanya saja dia wajib mengambil beberapa orang saksi. Ya, ala ma ma'ahu, atas anak yang dia ambil itu, agar nanti tidak terjadi namanya dia unnasab, tidak terjadi kekacauan nasab, kerusakan nasab, maka menemukan anak harus dilaporkan, harus diketahui oleh orang lain agar tidak terjadi namanya dia unnasab. wa yunfaq alaihi min malihi biiznil hakim. Dan diberikan nafkah kepada anak itu dari harta yang dia bawa. Kalau dia pakai kalung atau pakai apa benda yang dia bawa, maka dari situlah dinafkahi. Fa in lam yakun hakimun unfiqa minhu wa ashhada. Lalu apabila, kata beliau, lam yakun, tidak ada harta yang dia bawa, ya, maka ya diberikan nafkah atas anak tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya anak itu tidak punya harta dan tidak ada yang bisa menafkahi anak tersebut? Dikatakan di sini, fa in lam yakun lahu malun famin baitil mal, maka diambil dari baitul mal. Ya, baitul mal itu ya tempat di mana dikumpulkan di sana harta zakat dan lain sebagainya, maka diambil dari situ untuk menafkahi anak tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, ada seorang anak yang ditemukan, dibawa kepada Amirul Mukminin Umar. Ya, singkat cerita, maka beliau memerintahkan agar anak itu dinafkahi dengan apa? Dana dari Baitul Mal. Wa illa, kalau seandainya Baitul Mal misalnya saat itu berada dalam kondisi sulit sehingga tidak bisa menafkahi anak tersebut, uqturidu ala dhimmati tifl, maka dipinjamkan uang atas pertanggungjawaban si anak itu. Artinya dipinjam uang atas nama dia, yang kalau nanti dia dewasa balik itu menjadi pertanggungan yang harus dia bayar. Wa in akhadahu abdun aw fasikun aw man yaz'anu bihi minal hadari ilal badiyah. Apabila anak pungut itu ditemukan oleh seorang budak atau seorang yang fasik yang bergelinang dengan dosa, atau dia orang yang banyak melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, ya, atau anak itu diambil ditemukan oleh orang kafir, fahuwa mahkumun biislamihi untuzi aminhu, maka anak itu dihukumi sebagai orang Islam dan dicabut dari mereka hak memelihara anak tersebut. Wa inil taqatahu itsnani, apabila ada seorang anak pungut yang ditemukan oleh dua orang, wa tanaza'a, dan keduanya berkonflik tentang siapa yang paling berhak mengurus anak tersebut, fal musiru al muqimu aula, maka yang lebih lapang ekonominya dan yang kondisinya mukim adalah lebih utama untuk mengurus anak tersebut. Jadi kalau ada dua orang bersamaan dia menemukan seorang anak pungut, lalu mereka berkonflik tentang siapa yang berhak mengurus anak tersebut, maka yang musir, yaitu yang lapang kondisinya dan dia tidak dalam kondisi safar, adalah aula, lebih berhak untuk mengurus anak tersebut dibandingkan kawannya yang mungkin secara ekonomi lebih susah, atau dia dalam perjalanan safar dan lain sebagainya. Itu para pemirsa Niaga TV, beberapa poin dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita memasuki bab yang baru yang judulnya Bab Al-Musabaqah. Ya, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press itu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan, dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau. material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan, digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan, terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain compact untuk menunjang produksi secara kontinu, hasil lebih lembut, halus, dan maksimal, mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan, handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin pengupas gabah menjadi beras, rice mill tipe Ager GRP80 dari Agrowindo. Digunakan untuk mengupas kulit gabah kering dan memproses menjadi beras dengan kapasitas produksi yang besar. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet. Desain compact untuk menunjang produksi secara kontinu. Kapasitas produksi hingga 200 kg per jam. Menggunakan motor penggerak yang powerful. Hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal. Dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat. Di kesempatan yang kedua, seperti biasa, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, dan juga Anda bisa menggunakan layanan telepon di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menolak undangan saudara yang berulang tahun tanpa menyinggungnya? Sudah saya jelaskan bahwa ulang tahun adalah kebiasaan non-muslim. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya. Artinya kalau kita memang punya keyakinan seperti itu dan itu menjadi keyakinan kita, ya sudah, kita jelaskan dengan baik. Setelah itu, saya rasa ya sudah, tidak perlu lagi kalau masih perlu dijelaskan ya kita jelaskan sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa itu disebut ibadah non-muslim misalnya, disebutkan dalam kitab. Kitab agama lain, ayat sekian, surat sekian, kalau memang kita tahu, lalu kita sebutkan. Atau kalau kita merasa tidak sanggup untuk menjelaskan secara ilmiah, kita kirim video dari ustadz atau ulama yang kita jadikan referensi dalam permasalahan tersebut, ya, biar beliau menjadi wakil kita, ya, artinya menjadi mewakili kita untuk menjelaskannya. Karena kita tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya. Jadi disampaikan dengan cara yang baik. Tub'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan ilmu. Dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi tidak dengan bahasa yang kasar. Tetapi sebagaimana pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, Wa qul lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang layyin, yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia akan ingat dan takut. Lalu dikatakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Bila kita mengumpulkan uang setiap subuh dengan maksud sedekah subuh, siapa saja yang berhak menerimanya? Ya sedekah itu, kalau dia sedekah yang sifatnya sunnah, ya bisa diberikan kepada siapa saja. Bisa kepada orang fakir, bisa kepada orang miskin, bisa kepada talabul ilmi, bisa kepada infak di masjid, bebas ya. Ketika Nabi mengatakan bahwa tiap pagi ada dua malaikat yang turun, malaikat yang satu mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan untuk yang infak, ya yang lain mendoakan kejelekan untuk yang tidak berinfak. Itu infak dalam arti yang umum, ya tidak, bukan infak dalam arti khusus seperti zakat mal misalnya. Allah alam misal. Apakah puasa Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa besar? Oh, kalau kita baca ayat Al-Qur'an, di Al-Qur'an jelas Allah berfirman, "Ij in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'an nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima," kalau saya tidak salah. Jadi Allah berfirman, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa besar itu tidak sekedar kita beristighfar atau melakukan ibadah. Tetapi harus ada, Allah firmankan, intajetanibu, harus dijauhi. Ya tidak bisa kita berharap dosa kita diampuni, tapi kita tidak meninggalkan, harus ditinggalkan. Atau yang biasa kita kenal dengan taubatan nasuha, yaitu meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi, seperti itu. Kalau kita menjauhi dosa besar, apa janji Allah kepada kita? Allah firmankan, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan aku ampuni dosa-dosa kalian, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana hukumnya seorang istri yang kabur dari rumah, yang suka mukul? Ya, kalau memang membahayakan, ya, kalau memang membahayakan keselamatan jiwanya, keselamatan fisiknya, ya bukan hanya dia bisa kabur, ya bahkan dia bisa menggugat suami yang seperti itu. Menggugat dalam arti agar dia menjatuhkan talak misalnya, kan? Agar dijatuhkan talak atas dia, ya. Karena dalam salah satu sebab seorang istri mendapatkan lampu hijau untuk menggugat adalah ketika dia mengalami intimidasi yang sifatnya fisik misalnya, dan itu membahayakan dia, membahayakan fisiknya, maka tidak masalah dia menggugat suami tersebut. Allah alam bishawab. Kalau ada acara walimah, biasanya saudara ngajak foto bersama. Saudara bersama saudara yang lain untuk kenangan. Saya selama ini menolak untuk ikut foto. Bagaimana Ustaz, apa sikap saya, sudah benar atau tidak apa-apa ikut foto? Saya termasuk yang berpendapat bahwa tidak masalah ya berfoto untuk kenang-kenangan ya. Karena berbeda antara melukis dengan foto. Kalau foto itu kan sebenarnya seperti kita bercermin, kemudian apa yang dicermin itu dicetak. Itu berfoto. Berbeda dengan melukis. Melukis itu ada makna menyaingi ciptaan Allah. Tapi kalau foto ya enggak ada persaingan, karena memang itu hanyalah gambar dari makhluk Allah yang memang diciptakan oleh Allah, tidak ada modifikasi sama sekali. Kalau saya termasuk yang berpendapat, ya untuk keperluan tertentu silahkan. Tapi ya jangan berlebihan ya. Segala yang berlebihan itu buruk. Apalagi yang menampakkan sesuatu yang harusnya ditutup, aurat dan lain sebagainya. Atau gambar-gambar dengan gerakan bentuk tubuh, gerakan wajah, atau kadang mohon maaf wanita mengeluarkan lidahnya lalu dipoto dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Hendaknya kaum muslimah, kaum muslimin, muslimat ya, laki-laki perempuan, hendaknya menjaga aturan-aturan syariat. Kalaupun harus dipoto ya ikuti batasan-batasan syariat. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita setelah membaca doa sebelum tidur, ternyata kita belum ngantuk, lalu kita menonton TV? Ya kalau bicara bolehnya, boleh-boleh saja. Nanti sebelum tidur doa lagi. Allah Al-Musa. Baik. Pemirsa Niaga TV, masih ada beberapa menit lagi waktunya jika masih ada pertanyaan seputar apa yang sudah kita bahas. Tetapi kalau tidak ada, insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan untuk kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.